Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh rahimahullah, masih terkait hukum-hukum Id. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qal qadima Rasulullah sallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. Kata Anas, Rasulullah tiba di Madinah dalam keadaan mereka, penduduk Madinah saat itu, merayakan, yakni punya hari besar, dua hari besar yang mereka rayakan. Di situ mereka bergembira ria, keluar rame-rame, bermain-main, bersuka cita. Maka Rasul sampaikan kepada mereka, sungguh Allah telah gantikan untuk kalian yang lebih baik dari dua hari besar yang kalian rayakan ini, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis Anas terkait kedatangan Rasulullah SAW Madinah dalam hijrahnya. Ketika Rasul tiba di Madinah, Madinah sebelum waktu itu dikenal dengan nama Yathrib. Seperti tersebutkan di dalam ayat di Al-Ahzab, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Ahla Yathrib, yani ahla al-Madinah. Tapi kemudian setelah Islam, di dalam Quran, di dalam Sunnah, lebih dikenal dengan nama Madinah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang Allah sebutkan ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u, ini kisah yang Allah ceritakan tentang ungkapan para munafikin kepada penduduk Madinah. Madinah, walaupun makna asalnya adalah kota, kota bahasa Arabnya Madinah, namun ketika disebutkan secara mutlak Madinah, kemana? Ke Madinah. Di mana? Di Madinah. Ma'ruf yang difahami orang tidak ada lain kecuali Madinah Rasul SAW, Madinah Nabawiyah. Dan itu disebut alam bilghalabah, alam bilghalabah, dan dalam bahasa lain pun ma'ruf ada. Misalnya pasar, pasar banyak. Tapi misalnya kalau disebut pasar begitu saja, orang langsung paham pasar besar. Sehingga ketika kamu dengar fulan kemana, oh ke pasar. Tidak ada lain kecuali yang dimaksud pasar besar atau semacam itu namanya alam bilghalabah. lebih penting dari itu bahwa Madinah penisbatan sifat kepadanya yang ma'ruf di lisan para ulama dan salaf semenjak dahulu adalah Madinah Nabawiyah, karena Madinah Nabi, tempat hijrah Rasul SAW dan para sahabatnya. Itu yang ma'ruf. Belakangan dimufkan dengan sifat lain sehingga dikenal dengan julukan Madinah Munawwarah. Dia munawwarah, tentunya munawwarah artinya bercahaya karena datangnya Rasul di sana. Tetapi yang kita bahas penamaan ma'ruf di lisan para ulama salaf lebih dikenal dengan Madinah Nabawiyah. Fil Madinah Nabawiyah. Kembali kepada hadis, ketika Rasul tiba di Madinah, mereka sudah terbiasa dari zaman jahiliyah merayakan dua hari besar mereka. Dikenal dengan nama hari Nairuz dan hari Mahrajan. Biasanya mereka bakar api unggun malam, kemudian mereka menari-nari sambil bernyanyi-nyanyi ini itu, ada yang jualan, ada yang ini, mengelilingi api unggun ini. Nah, di hari Nairuz dan Mahrajan. Oleh karena itu kemudian Rasul katakan, Allah telah gantikan untuk kalian yang lebih baik dari dua hari kalian ini. Hari yang kalian rayakan, hari besar yang kalian bersuka cita, bergembira, bersenang-senang padanya. Idul Fitri, Idul Adha. Di dalam hadis Anas disebutkan di situ mereka bermain-main, ini bersuka cita. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya bermain, nah ini mainan yang menghibur selama itu bukan haram. Di hari besar, di hari-hari perayaan semacam Idul Fitri, Idul Adha, itu boleh dan tidak mengapa. Karena Rasul tidak mengingkari permainan yang mereka lakukan, perayaan. Yang Rasul ingkari hari yang mereka pilih, yang mereka peringati sebagai hari besar, dan itu tiap tahun, tiap datang hari itu tanggal sekian selalu mereka ingati lagi. Layaknya Id, sebagaimana kita muslimin tiap satu Syawal memperingatinya, tiap 10 Dzulhijjah memperingatinya. Itu yang diingkari oleh Rasulullah. Telah Allah ganti untuk kalian. Adapun permainan mereka boleh dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah selama batasan permainan itu tidak keluar dari norma-norma syariat. Misalnya tidak terdapat padanya campur baur laki perempuan, karena itu sudah mungkar, tidak dibenarkan dengan dalih apapun. Oh, demi memperingati ini, demi kebersamaan ini, itu laki perempuan main ini haram. Haram bukan karena mainannya haram, tetapi karena campur baur ikhtilat laki perempuan itu yang menjadikannya haram. Atau demikian pula ketika terdapat padanya nyanyian-nyanyian yang haram. Nah, haram karena itunya. Al-Muhim, secara umum kegembiraan ditunjukkan, diungkapkan, diperlihatkan di hari Id itu boleh. Mainan apapun, yang mau naik kuda misalnya, atau apalah, permainan-permainan yang mubah, tidak terdapat kemungkaran dan maksiat padanya, boleh. Intinya bagaimana mereka bersuka cita, senang, bergembira ria di hari tersebut. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa penentuan suatu hari dijadikan hari besar, dirayakan, di situ mereka peringati tiap tahun, tiap jatuh tanggal tertentu, itu hanya hak Allah dan Rasulnya dalam syariat. Terbukti mereka enggak dibenarkan merayakan hari itu di Madinah. Langsung Rasul katakan, Allah telah ganti untuk kalian dua hari ini. Ini sudah enggak boleh diperingati. Mahrojan dan Nairus tidak boleh lagi diperingati. Tidak boleh lagi dirayakan. Tidak lagi dianggap sebagai hari besar. Sudah tergantikan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian di dalam Islam bahwa hari yang mereka rayakan hanya yang ditentukan dalam syariat Islam, ada dalilnya di dalam Quran maupun Sunnah. Ataupun sebaliknya, hari yang mereka peringati sebagai hari kesedihan, sama, tidak boleh. Dipilih hari tertentu, tanggal sekian, bulan sekian, setiap jatuh tanggal itu diperingati sebagai hari kesedihan, karena mungkin terjadi tragedi di hari itu, di tahun sekian, terjadi pembantaian misalnya kepada muslimin, atau tokoh tertentu, sehingga diperingati, di situ mereka bersedih, di situ mereka, walhasil, tidak dibenarkan. Tidak ada beda. Tidak ada beda hari yang satu dengan hari yang lain. Dalam kesedihan maupun kegembiraan, sama hari-hari. Yang punya nilai lebih, hari yang punya keutamaan lebih mulia, sehingga diperingati dan dihormati hari itu hanya dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segalanya. Di dalam hadis menunjukkan pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah gantikan untuk kalian dua hari ini dengan Idul Fitri, Idul Adha, apakah boleh seorang muslim merayakannya dengan menunjukkan kegembiraan, bernyanyi nyanyian yang mubah, yang tidak terdapat padanya keharaman. Kalau kita melihat hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, jariyatain tughanniyan, dua gadis bernyanyi di masa Rasul SAW, dan sempat ketika Abu Bakar masuk, mereka dimarahi oleh Abu Bakar, dibentak dan dimarahi karena dua gadis ini bernyanyi-nyanyi nyanyian yang sekedarnya tanpa diiringi dengan musik atau ini yang berlebihan, kegembiraan sebatas itu. Maka Rasul katakan kepada Abu Bakar, da'huma fa innaha ayyamu id. Biarkan wahai Abu Bakar, karena ini ayyamul id, hari-hari id, hari lebaran, yang ma'ruf padanya kegembiraan dilakukan di situ. Sebatas orang bersuka cita dan senang padanya. Oleh karena itu, para ulama memahami dari ini bahwa kegembiraan boleh, termasuk semacam aghani atau nyanyian atau yang sering disebut anasyid, dengan batasan yang tidak sampai kepada tingkatan haram. Batasan yang dimaksud, yang para ulama sebutkan, satu, tidak diiringi dengan alat-alat musik. Kedua, tidak dilantunkan dengan langgam dan intonasi tertentu layaknya lagu. Ada suara naik, ada suara turun, ada yang melengking, ada yang begini. Karena seperti itu sudah menyerupai lagu-lagu yang haram. Yang ketiga juga, tidak direkayasa suara orangnya, tapi ala kadarnya, apa adanya. Karena kalau kita dengarkan, biasanya banyak dari anasyid dengan rekayasa. Jika kamu dengar suaranya mirip seperti suara anak kecil, padahal orang gede, orang dewasa, orang besar yang melantunkan, tapi entah bagaimana suaranya seperti anak-anak kecil, atau itu menyerupai suara perempuan, padahal orang laki dan sudah gede, sudah dewasa. Dan demikian pula yang keempat, tidak mengandung makna atau ungkapan dan kata-kata yang terdapat kemungkaran padanya. Tidak mengandung ajakan kepada bid'ah, tidak mengandung ajakan kepada yang haram, tidak menyanjung yang maksiat, tidak memuji orang-orang yang rusak dan sesat dan semisal itu. Makanya para ulama mengingkari semacam Abu Nawas, tokoh yang ma'ruf, karena sering dalam syair-syairnya dia puji-puji khamr. Abu Nawas, tokoh yang dianggap lucu, tokoh yang dianggap cerdas, cerdik atau semisalnya, banyak punya syair dia tulis yang tertulis atau tertuangkan padanya dia memuji bagaimana dia sifati khamr itu, minuman keras, buihnya seperti ini, kekentalannya begini, fermentasinya seperti ini, rasanya begini. Dia sanjung-sanjung, dia puji-puji perkara haram, maksiat. Al-muhim, dalam batasan-batasan tadi boleh. Namun penting untuk diperhatikan bahwa itu untuk keumuman orang. Untuk keumuman orang, artinya awam yang mungkin senang dengan hiburan, senang dengan kegembiraan dalam makna yang seperti itu, maka tidak diingkari dan tidak dilarang. Makanya Rasul katakan kepada Abu Bakar, "Da'huma fa innaha ayyamul id." Biarkan Abu Bakar. Dan itu anak-anak kecil, perempuan, gadis-gadis kecil, anak SD atau anu kalau sekarang. Bukan kemudian Abu Bakar ikut nyanyi-nyanyi. Oleh karena itu kata Hafiz Ibnu Hajar, tidak patut yang semacam ini bagi orang-orang yang berwibawa, tokoh di masyarakatnya, orang-orang alim, orang-orang yang terhormat, enggak patut. Walaupun bukan haram, tidak haram, tapi enggak pantas bagi mereka. Makanya Abu Bakar pun mengingkari, enggak pantas bagi orang semacam beliau. Diingkari oleh Abu Bakar, gadis-gadis ini nyanyi, ayo enggak boleh, gini-gini. Walaupun kemudian Rasul katakan, biarkan. Tapi mana di dalam hadis itu Abu Bakarnya ikut larut, ikut nyanyi-nyanyi, nari-nari, joget-joget. Enggak pantas seorang yang terhormat dan mulia semacam Abu Bakar. Makanya orang-orang yang terhormat, bukan level mereka melakukan hal-hal yang semacam itu. Itu buat orang-orang awam atau anak-anak kecil yang memang masih suka bermain, masih suka kegembiraan, ya bolehlah dikasih kelonggaran. Adapun orang-orang yang berwibawa dan punya kehormatan, lebih pantas bagi mereka perkara-perkara yang serius, perkara-perkara penting masih jauh lebih banyak. Al-Muhim itu seputar makna hadis. Wa an Ali radhiyallahu an qala minas sunnah an yakhruja ilal Eid mashiya, rawahu Tirmidzi wa hassanah. Dan dari Ali berkata, termasuk dari sunnah orang itu keluar ke Eid berjalan kaki. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan dihasankan. Kalau sahabat mengatakan dari sunnah, tidak ada lain kecuali sunnah Nabi yang dimaksud. Karena kalau yang dikehendaki selain sunnah Nabi, pasti mereka beri keterangan. Apa ada selain sunnah Nabi? Ada. Sunnahnya para khulafa. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Karena Rasul katakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Maka khulafa pun Nabi katakan itu sunnah. Hanya saja kalau itu selain sunnah Rasul, pasti akan dibasih keterangan bahwa ini sunnahnya Abu Bakar, ini sunnahnya Umar, ini sunnahnya Utsman begitu. Tapi kalau dilepas begitu saja, sunnah, sunnah siapa? Pasti itu yang dimaksud sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang dikehendaki termasuk dari contoh atau bimbingan dari ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud, bukan hukum. Karena kalau hukum bisa jadi itu wajib, bisa jadi itu sunnah dalam pengertian fikih. Kamu amalkan berpahala, kamu tinggalkan tidak dosa. Bukan hukum itu yang dimaksud, tetapi bahwa ini termasuk dari ajaran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. An yakhruja ilal Eid mashian, untuk keluar menuju Eid berjalan kaki, yakni tidak berkendaraan. Tidak berkendaraan. Hadis menunjukkan yang lebih afdol, lebih afdol orang itu keluar ke Eid menuju musallal Eid berjalan kaki. Dan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan lebih afdol jika itu memungkinkan, karena pahala lebih banyak dia dapati dengan itu, banyaknya langkah kaki yang dia gerakkan untuk menuju musalla. Selain lebih khusyuk baginya ketimbang dia berkendaraan, ditambah lagi melihat penuh sesaknya dan macetnya jalan, banyak orang pada keluar semua muslimin, muslimat, bagi yang berkendaraan akan semakin sulit, apalagi itu mobil, akan lebih sulit. Nah, belum lagi seperti zaman sekarang, hatta jalan pun dipakai untuk sholat. Hingga kamu kebingungan lewat sana, di stop, lewat sana ditutup, pada dipakai jalan untuk sholat. Alhasil alhamdulillah, sunnah pun seperti kata Ali katakan, berjalan kaki menuju Al-Eid. Nah, kita mendapati yang berkendaraan sering tertinggal sholat karena terlambat, macet, sulit nyari jalan, waktunya muter melambung jauh. Al-Muhim, beberapa masalah yang dia hadapi ketika berkendaraan. Nah, beda dengan orang yang jalan. Kalaupun misalnya macet, dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa masuk gang sini, gang sempit ini, itu bisa. Namanya jalan. Mobil kan gak bisa, sudah kadung masuk sini, gak semudah itu putar balik, mundur, banyak orang, banyak mobil. Nah, hanya saja mungkin ketika rumah seseorang terlalu jauh dari tempat sholat yang dituju, yang diinginkan, sehingga terpaksa dia harus naik kendaraan supaya bisa mendapati sholat tidak terlambat. Nah, al-muhim yang para ulama sebutkan ittaqillah mastata'ta, takwalah kamu kepada Allah semampumu, sebisamu. Nah, ini sunnah, sebisa mungkin tetap diamalkan. Misalnya kamu mau sholat di sini, di lapangan sekitar sini, rumahmu mungkin di mana, Kebun Agung misalnya, nggak mungkin jalan, bisa terlambat, tidak mendapati sholat. Kamu naik kendaraan lah, Bas. Kamu naik kendaraan ke titik terdekat yang paling mungkin kamu parkir mobil, tidak mengganggu, tempat yang nyaman, bagus. Kamu letakkan di mana, sisanya kamu jalan kaki. Sehingga sunnahnya jalan ini keafdolannya tetap bisa kamu dapati. Masih dikatakan kamu jalan kaki menuju musholla al-Id. Al-Mahim itu sunnah yang Ali sebutkan terkait menuju musholla al-Id, berjalan kaki. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala annahum asabahum matar fi yaumi Id fa shalla bihumun nabi shalatal Id fil masjid. Rawahu Abu Dawud bi isnadin layyin. Kata Abu Hurairah, pada suatu hari mereka terkena hujan di hari Id, maka Rasul pun sholat Id bersama sahabatnya di dalam masjid. Hadis riwayat Abu Dawud, namun kata Hafidz sanadnya layyin. Layyin lawan dari qawi, tidak kuat, lemah. Namun ini derajat, biasa para ulama hadis sebutkan ketika sanadnya lebih kuat dibanding dhaif, walaupun dia di bawah hasan. Telah lalu contoh nyata gampangannya seperti orang sakit. Orang sakit berkelas-kelas, macam-macam sakitnya. Ada yang lumpuh sama sekali gak kuat berdiri, hadza dhaif, gak bisa berdiri. Ada yang bisa jalan tapi terseok-seok atau pakai tongkat misalnya, itu hasan. Ada di tengah-tengah itu, dibilang lumpuh gak berdiri sama sekali, enggak, tapi suruh jalan sendiri walaupun terengah-engah juga gak mampu, bisa, tapi ya Allah dibantu misalnya temannya bopong sebelah kanan atau sebelah kiri, atau mungkin merangkak misalnya, kalau orang masih bisa ngerangkak-ngerangkak atau ini itu, yang semacam ini layyin, lebih kuat dari dhaif sedikit, tapi belum sampai ke tingkat hasan. Hadis secara umum sudah tersebutkan pada riwayat-riwayat yang sebelumnya bahwa hukum asalnya salat Id Rasul sallam fil musalla, di lapangan. Makanya hadis katakan ketika hujan enggak mungkin di masjid pindah karena hujan. Berarti menunjukkan memang asalnya di lapangan. Kalau enggak dari awal langsung saja disebut salat di masjid. Enggak perlu riwayat ini disebutkan karena hujan mereka dipindah Rasul ke masjid, enggak perlu disebutkan begitu. Tapi karena memang asalnya di lapangan, kemudian ada hujan, makanya disebutkan kemudian Rasul pindah mereka ke masjid. Artinya hadis mengajarkan kepada kita jika ada uzur, halangan tertentu, maka sholat id dilakukan di masjid. Uzur-uzur itu semacam hujan seperti yang Abu Hurairah sebutkan, atau yang semisalnya, misalnya itu angin kencang, subhanallah di pagi hari angin yang luar biasa, gak mungkin orang disuruh nunggu dan sholat, belum lagi khutbahnya di lapangan, madharat, mengganggu dan berat, menyulitkan mereka, angin. Atau itu debu misalnya, atau dingin yang sangat, yang gak tahan orang terhadap cuaca yang semacam itu dan yang semisalnya. Gangguan, udzur untuk orang tidak melakukan sholat di musholla. Ketika mereka lakukan sholat di masjid, apakah kemudian tetap dilakukan seperti biasanya, ataukah kemudian dilakukan seperti sholat fardu yang biasa dilakukan di masjid? Artinya, sekarang yang gugur sunnatul makan, sunnah terkait tempat pelaksanaannya. Apakah gugur pula dengan itu sunnatul af'al, sunnah perbuatannya atau kegiatannya? Artinya dengan ini, apakah dibahas karena ini masjid, maka diserupakan dengan sholat fardu. Biasanya sholat fardu di masjid yang ada khutbahnya Jumat. Jumatan khutbah dulu. Khutbah dulu baru kemudian sholat. Nah, ini karena id. Apa juga begitu karena sekarang masjid tempatnya, ya sudah khutbah dulu baru kemudian sholat id? Jawabannya tidak. Tetap dilakukan seperti biasanya dan telah lalu. Bahwa dalam id, sholat terlebih dahulu baru kemudian khutbah. Karena yang gugur hanya sunnatul makan. Hanya sunnah tempatnya saja karena uzur. Sehingga enggak, seandainya enggak ada uzur tetap dilakukan di musholla. Adapun tata cara pelaksanaannya tetap enggak gugur, dilakukan seperti yang ma'rufnya, sholat dulu baru kemudian khutbah. Wallahu ta'ala alam wa waffaqallahu al-jami'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.